Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fi din rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah wa bi'idznih kita akan melanjutkan kajian kitab Atharul Ma'asi wa Adraruha yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Risalah ini sebagaimana yang telah kita lewati diambil dari kitab Ibnu Qayyim yang berjudul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi'i, atau yang dikenal juga dengan kitab Adda wad Dawa. Baik, tentunya ikhwati fiddin hafidhakumullahu jami'an, keutamaan orang yang tetap bersemangat untuk bermajlis menuntut ilmu akan semakin besar apabila rintangan dan halangannya pun semakin besar. Seperti saat-saat seperti ini di mana Allah Subhanahu wa taala tengah menurunkan hujan, maka ini merupakan satu hal yang termasuk udzur, halangan seseorang untuk melanjutkan thalabul ilm. Tetapi apabila seorang muslim tradisi sunni salafi tetap bersemangat untuk thalabul ilm, maka tentunya keutamaan lebih besar yang akan diperolehnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaihi, di dalam sahihnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ajruki ala qadri nasabik." Sesungguhnya pahala yang engkau peroleh wahai Aisyah tergantung pula dengan berat atau tidaknya amalan tatkala engkau laksanakan. Semakin berat suatu amalan kita laksanakan, maka semakin besar pula pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala madkhal, kata pengantar. Kita masih menerjemahkan ya. Madkhal, kata pengantar. Qala al-muallif innahu mimma yanbaghi an yakuna madkhalan li hadhihi ar-risalah ذات الموضوع المهم مسألة جديرة بالاهتمام. Kata beliau, sesungguhnya di antara hal yang semestinya menjadi kata pengantar untuk risalah ini yang membahas permasalahan penting adalah pembahasan yang benar-benar harus diperhatikan. Ala wa hiya mas'alatun ma yatarattabu minal ma'asi. Masalah itu adalah hal-hal yang menjadi akibat dari perbuatan maksiat. Hal-hal yang merupakan akibat dari perbuatan maksiat. Min syu'min 'ala jami'il ummah, dalam bentuk dampak yang buruk untuk seluruh umat. Titik. Wa qad bayyana hadhihi al-mas'alata bayanan syafiyan kafiyan al-imam al-jahbi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Masalah ini telah diterangkan. Masalah ini telah diterangkan dengan jelas dan cukup memuaskan, dengan jelas dan cukup memuaskan oleh Al-Imam yang mulia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam yang mulia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fi kitabihi Al-Mustatab Al-Fawaid, di dalam kitab, di dalam kitabnya yang bagus, yaitu Al-Fawaid. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya sebuah kitab dengan judul Al-Fawaid. Titik. Fahayya ila kalamihi rahimahullah namhalu minhu wasi'a ilmih wa 'amiqa tajrubatihi wa ghazira fahmihi. Maka marilah bersama, maka marilah bersama menyimak penjelasan beliau rahimahullah, menyimak penjelasan beliau rahimahullah, koma, kita akan, kita akan memperoleh keluasan ilmunya, koma, pengalamannya yang panjang dan kekuatan di dalam pemahaman. Sayyid ikhwati fiddin barakallahu fikum, di dalam paragraf ini beliau al-mu'allik wal-muhaqqiq Abu Wada'ah al-Athari hafizahullah ta'ala ingin menyebutkan sebuah kata pengantar sebelum kita masuk membahas tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Karena tulisan yang menjadi pembahasan kita kali ini merupakan suatu pembahasan yang cukup penting sekali, dan masalah ini benar-benar mesti harus diperhatikan dan selalu kita ingat, maka perlu diberikan suatu kata pengantar. Kemudian kata pengantar ini juga ikhwati fiddin barakallahu fikum jami'an, kata pengantar ini ditujukan oleh beliau kepada kita semua karena begitu besar dampak negatif, karena begitu besar dampak buruk dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba bukan hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba tidak dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi akibat dari perbuatan maksiat tersebut benar-benar akan dirasakan oleh seluruh umat manusia, jin, bahkan al-hayawanat wan nabatat, bahkan hewan, binatang dan tumbuhan. Daratan dan lautan akan merasakan pula akibat dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Hal ini, kata beliau, sebenarnya telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya telah dinukil oleh Al-Imam Al-Jahbid Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan hal ini dengan keterangan yang cukup memuaskan, tentunya memuaskan li ulil albab, untuk orang-orang yang memang cerdas, orang-orang yang memang ingin mentadabbur ayat Allah dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam kitabnya yang begitu bagus yaitu Al-Fawaid, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan hal ini secara umum, menjelaskan hal ini secara umum bagaimana dampak negatif dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, begitu besar dampak maksiat tersebut. Kemudian beliau akan menukilkan secara lengkap dari kitab Al-Fawaid beliau mengajak kita untuk menyimak ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, karena dengan menyimak pernyataan beliau tentunya sungguh kita akan dapat mengerti bagaimana luasnya ilmu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bagaimana matangnya pengalaman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, demikian juga bagaimana kekuatan di dalam berpemahaman dan berzikir. Dan ikhwati fiddin hafidhakumullahu jami'an, hal ini semua kembali kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang athar al-ma'asi, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi aminu la'allahum yarji'un. Di dalam surat Ar-Rum Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini, sungguh telah nampak kerusakan, kerusakan maknawi dan kerusakan yang dalam bentuk zahir. Kerusakan dalam bentuk yang zahir jelas kita lihat dan kita saksikan. Ada juga kerusakan dalam bentuk maknawi, bagaimana munculnya kesyirikan dan akidah-akidah yang tidak benar, akidah yang batil. Bagaimana terjadinya penyelewengan dan pelanggaran terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga ikhwati fiddin hafidhakumullahu jami'an, berkurangnya bahkan hilangnya akhlak dan adab kaum muslimin. Ini semua merupakan dampak dari maksiat yang kita perbuat, karena saling berkaitan antara kemunduran akidah dan akhlak dengan maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, maka ini akan menjadi sebab tumbuhnya kesyirikan dan kemunduran akhlak. Dengan munculnya syirik dan kemunduran di dalam akhlak akan menyebabkan maksiat yang lain. Syirik dan kemunduran akhlak itu sendiri merupakan maksiat, tetapi akan menimbulkan maksiat yang lain terus hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah agar mereka benar-benar bertaubat dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwati fiddin hafidhakumullahu jami'an, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan Imam Muslim rahmatullah alaihi dalam hadis Abi Qatadah, dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, murra alaihi bi janazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lewatlah jenazah dibawa oleh sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang meninggal dunia imma mustarih wa imma mustarahan minhu. Orang yang meninggal dunia tidak akan terlepas dari dua keadaan. Yang pertama, dia mustarih, dia senang dengan meninggal dunia. Sementara mustarahan minhu, ada orang yang meninggal dunia dan yang merasakan tenang dan senang adalah orang lain. Mafhum? Orang yang meninggal dunia tidak akan terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mustarik, orang yang meninggal dunia itu yang merasakan senang dan bahagia. Tenang dia. Yang merasakan ketenangan siapa? Orang yang meninggal dunia. Kemungkinan kedua, mustarahun minhu. Kemungkinan kedua, yang merasakan bahagia, yang merasakan ketenangan dan kesenangan bukan orang yang meninggal dunia, tetapi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Adapun orang yang mukmin, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Adapun orang yang mukmin mustarih, amal mukmin fa mustarih. Adapun orang yang beriman, dia mustarih. Dia merasa tenang, senang karena telah terlepas dari himpitan dunia. Karena dia telah terlepas dari bagaimana pedih dan sengsaranya hidup di dunia. Bukankah dunia ini merupakan sijnu al-mu'min wa jannatu al-kafir? Ad-dunya sijnu al-mu'min wa jannatu al-kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Tatkala dia meninggal dunia masuk ke alam kubur, maka sama saja dia telah terlepas dari penjara dan masuk pada masa-masa yang penuh dengan kenikmatan. Ini orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian keadaannya. Karena dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaihi dalam sahihnya. Adapun al-fajir, orang yang kafir, orang yang selalu berbuat maksiat dan buruk. Famustarahun minhu. Mustarahun minhu minman. Man alladhi yastarihu minhu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-ibad wal bilad wad dawab wasyajar. Yang merasa senang dan tenang dengan meninggalnya orang yang kafir dan fajir ini adalah seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia dan jin, binatang dan hewan. Kemudian pegunungan. Pegunungan merasa senang dengan meninggalnya orang yang kafir, merasa senang dan tenang dengan meninggalnya orang yang fajir, orang yang berbuat buruk. Demikian juga al-bilad, negeri, bumi ini secara keseluruhan merasa tenang dan senang dengan meninggalnya orang yang kafir dan meninggalnya orang yang fajir, orang yang berbuat buruk. Kenapa? Karena perbuatan kekufuran dia akibatnya bukan dirasakan oleh dia sendiri, tetapi akan dirasakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berkurangnya barakah Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala peciklik kemarau yang panjang. Seandainya pun diturunkan hujan, hujan tersebut yang semula merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi bencana dan musibah. Yang jelas dengan meninggalnya orang kafir dan meninggalnya orang yang berbuat buruk, fajir wa mujrim, maka seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala merasa senang dan tenang. Ini menunjukkan ikhwati fiddin, hafidhakumullah jami'an, menunjukkan bahwa maksiat yang kita perbuat akibatnya akan dirasakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita saja. Baik, akan dijelaskan oleh beliau lebih lengkap. Baik, qala rahimahullah. Kita lanjutkan dalam terjemahkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan. Dalam kitab apa tadi? Al-Fawaid ya, dalam kitab Al-Fawaid. Kitab yang cukup bagus. Kalau dikaji bagus sekali kitab Al-Fawaid. Semuanya penuh dengan kaidah, nasihat yang begitu mengena di dalam hati. Qala rahimahullah Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah menjelaskan, koma, tanda petik dua di atas. Lamma a'rada an-nasu an tahkimil kitabi was sunnah wal muhakamati ilayhima wa i'taqadu 'adama al-iktifa'i bihima wa 'adalu ila al-ara'i wal qiyasi wal istihsan wa aqwali syuyukh a'rada lahum min dhalika fasadun fi fitarihim. Kata beliau rahimahullah, di saat manusia berpaling dari berhukum kepada Alkitab dan As-Sunnah, berpaling dari berhukum kepada Alkitab dan Sunnah, serta menjadikan Alkitab dan Sunnah sebagai penentu, wal muhakamah ilaihima, menjadikan Alkitab dan Sunnah sebagai penentu, koma, mereka meyakini bahwa Alkitab dan Sunnah tidak cukup. Mereka meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah tidaklah cukup. Koma. Bahkan mereka berpaling untuk mengambil buah pikiran manusia, koma, al-qiyas, koma, anggapan baik, koma, dan pendapat para ulama. A'rada lahum min dhalika fasadun fi fitarihim. Maka dikarenakan hal ini a'rada lahum, maka dikarenakan hal ini muncul fasadun fi fitarihim, kerusakan di dalam fitrah mereka. Kerusakan di dalam fitrah mereka. Wa zulmatun fi qulubihim. Koma ya, kerusakan dalam fitrah mereka, koma. Kegelapan di dalam hati mereka. Koma. Wa kadarun fi afhamihim. Pemahaman mereka menjadi kotor. Pemahaman mereka menjadi kotor. Wa mahqun fi uqulihim. Akal mereka menjadi bodoh. Wa ammathum hadhihi al-umur wa ghalabat 'alayhim. Kemudian hal-hal ini menjadi keumuman dan mengalahkan mereka dan menguasai mereka, ya, menjadi keumuman dan menguasai mereka. Hatta raba fiha as-saghir, hingga akhirnya anak-anak tumbuh dan berkembang, hingga anak-anak tumbuh dan berkembang dalam kondisi semacam ini, fiha, fiha dalam kondisi semacam ini. Waharima alaihal kabir, orang-orang tua pun, orang-orang tua pun, al-kabir orang tua, orang-orang tua pun menutup usia, menutup usia dalam keadaan yang sama. Falam yarauha munkaran, dan mereka tidak menganggapnya, dan mereka tidak menganggapnya sebagai satu hal yang mungkar. Maka mereka, dan mereka tidak menganggapnya sebagai satu hal yang mungkar. Faja'atuhum daulatun ukhra. Tadi titik ya. Menjadi satu hal yang mungkar, titik. Faja'atuhum daulatun ukhra. Lalu datang kepada mereka kekuasaan lain. Qamat fiha al-bid'u maqam as-sunan. Bid'ah menempati kedudukan sunnah. Bid'ah menempati kedudukan sunnah. Wa an-nafsu maqam al-'aqli. Sunnah dari koma. Hawa nafsu menempati kedudukan akal sehat. Hawa nafsu menempati kedudukan akal sehat. Wal hawa maqam ar-rusdi. Tadi koma. Wal hawa maqam ar-rusdi. Demikian juga hawa nafsu. Hawa nafsu menempati akal sehat tadi. Kemudian terulang kembali. Hawa nafsu mengganti kedudukan petunjuk. Koma. Wadhalalu maqam al-huda. Kesesatan mengganti hidayah. Wal munkar maqam as-sidqi. Ini semuanya berubah ya. Berubah setelah adanya maksiat. Wal munkar maqam as-sidqi. Perbuatan munkar mengganti kedudukan jujur. Wal mudahanah maqam an-nasihah. Sikap menjilat. Menjilat biar orang lain senang walaupun melanggar syariat. Maqaman nasihah, mengganti kedudukan nasihat. Mengganti kedudukan nasihat. Wa zulmu maqam al-adli. Kezaliman mengganti keadilan. Fasarati daulatu wal ghalabatu li hadhihi al-umur. Kemudian kerajaan dan kekuasaan berdiri di atas hal-hal ini, berdiri di atas hal-hal ini, bid'ah, hawa nafsu, kesesatan, kemungkaran, menjilat, kezaliman, di atas hal-hal ini. Wa ahluha humul musyaru ilaihim, dan para pelakunya adalah orang-orang yang telah dijelaskan sebelumnya, dan para pelakunya adalah orang-orang yang telah dijelaskan sebelumnya. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak menjadikan Alkitab dan Sunnah sebagai hakim. Mereka beryakinan tidak cukup dengan Alkitab dan Sunnah. Mereka lebih mementingkan pendapat qiyas, istihsan, dan aqwali syuyukh. Akan kita jelaskan nanti. Yang kedua kalinya. Dan para pelakunya adalah orang-orang yang pernah disebutkan tadi di awal paragraf. Di awal paragraf ya. Wa kana qabla dzalika li afdadiha wa kana ahluha humul musyaru ilaihim. Padahal sebelumnya mereka melawannya. Padahal sebelumnya mereka melawannya. Li afdadiha, dzid lawannya. Wakan ahluha humul musyaru ilaihim. Kemudian orang-orang yang melaksanakan adalah orang-orang yang telah dijelaskan sebelumnya. Di halaman yang sebelumnya tidak disebutkan di sini dalam kitab Al-Fawaid. Fa'idha ra'aita daulata hadihil umur qad aqdarat. Apabila engkau telah menyaksikan kekuasaan yang berdiri di atas hal-hal ini telah datang, apabila engkau menyaksikan kekuasaan yang berdiri di atas hal-hal ini telah datang, dan ini telah kita saksikan kedatangannya, bahkan kita sedang merasakan kedatangannya. Warayatuha qad nusibat. Romanya tadi. Warayatuha qad nusibat. Bendera-bendera telah dipancangkan. Bendera bid'ah, bendera hawa nafsu, bendera kesesatan, dan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Wajuyushuha qad rakibat. Kemudian bala tentaranya telah bersiap-siap. Koma, fabatnul ardi wallahi khairun min dhahriha. Maka demi Allah. Hidup di bawah tanah lebih baik dibandingkan di atasnya. Artinya meninggal dunia lebih baik. Kalau keadaannya sudah seperti ini, maka mati lebih baik daripada hidup. Wa qumamul jibal khairun minas suhul. Puncak-puncak gunung lebih baik. Puncak-puncak gunung lebih baik dibandingkan dataran rendah. Wa mukhalatatil wahsyi aslamu min mukhalatatin nas. Hidup bersampingan dengan binatang buas lebih selamat dibandingkan hidup bersama manusia. Ini lebih selamat dibandingkan hidup bersama manusia. Saya ini satu paragraf yang cukup panjang. Di dalam paragraf yang cukup panjang ini, ikhwati fiddin, barakallahu fiikum, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bagaimana keadaan manusia ketika mereka berpaling dari Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa akibatnya dari perbuatan mereka? Dan akibat ini telah kita saksikan sendiri di zaman-zaman kita, di dekat-dekat bangkitnya hari kiamat, ketika umat manusia dan terkhusus lagi kaum muslimun mereka berpaling menjauh, bahkan membenci Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin agar Alkitab dan Sunnah sebagai hakim, sebagai penentu untuk menjelaskan apakah ini benar dan salah. Mereka tidak menginginkan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka berkeyakinan bahwa tidak cukup. Al-Quran dan Sunnah itu tidak cukup. Kita masih butuh hal yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna ilaihimul kitab yutla alaihim." Apakah tidak cukup bagi mereka dengan perbuatan kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan dibacakan untuk mereka? Seharusnya Al-Qur'an ini khotibuddin hafizakumullah jami'an, ditambah dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, telah kita anggap cukup. Telah kita anggap cukup. Dan kita tidak membutuhkan undang-undang ataupun pedoman yang dibuat oleh selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena mereka berkeyakinan tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan mereka lebih puas dengan pikiran mereka sendiri yang lemah dan sempit. Mereka lebih mendahulukan Al-Qiyas, kemudian juga perasaan, anggapan ini baik dan buruk berdasarkan perasaan dan hati. Mereka menentukan baik dan buruk tergantung dengan ucapan orang, aqwalus syuyukh, walaupun itu adalah ulama dan guru mereka. Dalam keadaan yang semacam ini, ikhwati fiddin barakallahu fiikum, dan ini telah kita saksikan bagaimana mereka terjatuh dalam berbagai macam kesalahan yang cukup besar. Maka sebagai akibatnya, awdalahum min dzalika fasadun fi fitrahum, akhirnya fitrah mereka menjadi rusak. Padahal fitrah manusia adalah fitrah yang suci, yang siap untuk menerima Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fitrah manusia yang masih suci. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan untuk manusia. Kemudian zulmatun fi qulubihim, hati mereka menjadi gelap. Hati mereka menjadi gelap karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim rahmatullah alaihi di dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridal fitan 'ala al-qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda." Fitnah maksiat itu masuk ke dalam hati sebagaimana dirangkainya tikar helai demi helai. Apabila dia mendapatkan hawa nafsu, kemudian usribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Apabila hati yang kita miliki dimasuki oleh satu bentuk dosa dan maksiat, lalu diterima dan tidak ditolak, justru diterima oleh hati kita, maka nukitat fihi nuktatun sauda, maka akan tertulis di dalam hati kita satu titik hitam. Satu titik hitam, satu perbuatan dosa dan maksiat masuk dalam hati, dan kita tidak berusaha untuk menolak dan mencegahnya, akan ada satu titik hitam. Terus titik hitam kedua, titik hitam ketiga, titik hitam keempat, hingga benar-benar hitam hati ini penuh dengan kegelapan seperti yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Ini adalah akibat dari perbuatan maksiat. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang semacam ini kalquz mujahiya. Kalquz mujahiya, la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Maka hati yang telah menjadi gelap dan hitam ibaratnya seperti gelap yang dibalik. Gelap yang dibalik. Bagaimanapun usaha yang kita lakukan untuk meletakkan air di dalamnya, pasti air itu akan jatuh juga. Kita ingin mengisi penuh gelas yang terbalik, tidak mungkin bisa. Inilah hati yang mati. Ketika diberikan hal yang ma'ruf, tidak mau menerima. Ketika diberikan hal yang ma'ruf, tidak terima. Yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Yang ma'ruf tidak diketahui sebagai satu hal yang ma'ruf. Yang mungkar pun tidak diingkari. Ikhwati fiddin, barakallahu fiikum, wa kadarun fi afhamihim. Pemikiran kita akan menjadi kotor dan keruh. Pemikiran kita akan kotor dan keruh. Kita akan bodoh. Ketika dalam keadaan yang semacam ini, akhirnya anak-anak pun tumbuh dan berkembang seperti saat-saat ini. Tumbuh yang mereka kenal bukan Al-Quran dan Sunnah. Yang mereka kenal adalah al-istihsan, perasaan baik, anggapan baik, kemudian pendapat dan pikiran mereka sendiri. Bahkan orang yang meninggal dunia pun dalam keadaan yang semacam ini. Bahkan mereka tidak melihatnya sebagai suatu bentuk kemungkaran. Setelah ini datang giliran yang lain. Giliran yang lain lebih parah. Lebih parah. Kalau hanya sekedar kerusakan di dalam fitrah, kegelapan di dalam hati, keruh dan kotor dalam berpemahaman, bodoh di dalam akal kita, ini lebih ringan dibandingkan giliran yang berikutnya, daulatul ukhra, kerajaan lain, kekuasaan lain yang lebih besar dan lebih parah, di mana qamat fihal bid'ah maqam sunan, bid'ah dianggap sebagai sunnah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, kemudian nafsu menduduki tempat akal sehat, hawa nafsu mengganti petunjuk, kesesatan dianggap sebagai hidayah, hidayah dianggap sebagai orang-orang yang sesat. Bukankah setiap orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dituduh sebagai orang yang sesat? Dituduh orang yang sesat mengkaji Al-Quran dan Sunnah, dituduh sebagai orang sesat, telah berubah. Al-Mawazin, timbangan di dalam berpikir telah berubah dan terbalik. Satu hal yang mungkar dianggap baik. Bahkan orang yang tidak melaksanakan kemungkaran di waktu seperti ini dianggap sebagai orang yang bodoh, dianggap orang kampungan dan terbelakang. Demikian juga ikhwati fiddin barakallahu fiikum, kezaliman mengganti kedudukan keadilan, dan ini telah kita rasakan semua. Ikhwati fiddin barakallahu fiikum jami'an, kalau memang keadaan seperti ini benar-benar telah kita saksikan, digambarkan beliau, hal-hal ini digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang cukup besar, ketika bendera-bendera telah dipancangkan, pasukan yang telah siap-siap untuk berperang, maka mati itu lebih baik dibandingkan hidup. Dibandingkan hidup. Oleh karenanya qotifiddin barakallahu fiikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berangan-angan mati. Kita dilarang la tatamannal maut. Kita dilarang untuk berharap mati, ya Allah, aku ingin mati. Ya Allah, aku ingin mati. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang disebutkan Imam Muslim rahmatullahi alaihi dalam sahihnya dari Abi Hurairah. Tetapi diperkecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu keadaan di mana kita diperbolehkan untuk berangan-angan mati. Apabila kita khawatir dan takut terjatuh dalam fitnah. Apabila kita khawatir menjadi orang kafir. Apabila kita khawatir hidayah sebagai seorang sunni salafi hilang. Disebabkan kondisi masyarakat kita yang semacam ini. Seperti gambaran Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka kita diperbolehkan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mati. Itu pun dengan mengucapkan sebuah doa. Ya Allah, kalau memang hidup itu lebih baik bagiku, maka tambahkan kehidupan untukku. Tapi kalau tanya in kana til wafatu khairan li fatawaffani, kalau tanya meninggal itu lebih baik, maka segera wafatkan aku. Ikhwati fiddin barakallahu fiikum, benarlah apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, bahwa mati itu lebih baik dibandingkan hidup tatkala keadaan yang semacam ini. Kemudian kita hidup sendirian terpencil di atas gunung, di pinggir hutan, itu lebih baik dibandingkan kita hidup di perkotaan. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang masyarakatnya semacam ini. Kita hidup menyendiri, menyingkir. Bersama ikhwan kita mendirikan ma'had. Kemudian mendirikan kompleks sendiri. Ini lebih baik dibandingkan kita memaksakan diri. Bahkan kata beliau, rahmatullah alaih, wa mukhalatatil wahsyi aslam min mukhalatatil nas. Kita hidup berdampingan, bertetangga dengan binatang buas. Ini lebih selamat sebenarnya dibandingkan hidup bersama orang yang keadaannya semacam ini. Karena ketika hidup berdampingan dengan binatang buas, maka ujung-ujungnya adalah kita mati diterkam oleh mereka, dicabik-cabik. Tetapi agama kita selamat. Yang hancur adalah tubuh dan dunia kita. Tetapi hati kita, agama kita selamat. Tetapi bila ikhwati fiddin barakallahu fiikum, kita hidup dan berkumpul dengan masyarakat yang keadaannya semacam ini, maka ini lebih parah. Karena yang akan hancur adalah agama. Yang akan hancur adalah agama dan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushak an yakuna khaira mal rajul muslim ghanamun yar'a bihi yasba'uhu fi shi'atil jibal, muttafaqun alaihi min hadits Abi Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan datang suatu saat dan saatnya dekat di mana harta terbaik orang muslim adalah seekor kambing. Seekor kambing, ini harta terbaik orang Islam, suatu saat akan muncul zaman seperti ini. Sebuah ekor kambing lebih baik bagi dia, lalu dia hidup di pinggir gunung, di pinggir hutan, kemudian dia menggembala kambing, tetapi dia hidup seperti ini untuk menyelamatkan agamanya. Yafirru bidini, dia lari untuk menyelamatkan agamanya. Ikhwati fiddin barakallahu fikum, maka alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kaum muslimin, terlebih lagi ahlu sunnati wal jamaah yang telah diberikan kenikmatan dengan adanya ma'had, dengan adanya kompleks dan perumahan di sekitar ma'had. Alhamdulillah masing-masing daerah memiliki rencana dan cita-cita semacam ini, berdampingan dengan ikhwan, sesama ikhwan, berdampingan dengan seorang ustaz, asatidah yang dapat membimbing mereka hidup di samping ma'had dan masjid. Ini merupakan usaha yang dilakukan oleh kaum muslimin, terlebih ahlu sunnati wal jamaah, karena mereka melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul fitnah. Orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berlari, ikut-ikut dalam fitnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasyarrafa laha tastashrifhu. Barang siapa yang berusaha untuk menegati fitnah, pasti akan disambar oleh fitnah. Faman wajada marja'an aw ma'adan falyu'dzih. Barang siapa yang telah mendapatkan suatu tempat untuk berlindung, suatu tempat untuk berkumpul sama-sama menyelamatkan agama, falyu'dzih, hendaknya dia laksanakan hal tersebut. Apabila kita memang mendapatkan kesempatan hidup di dekat ma'had, atau kita ingin memiliki suatu kompleks tersendiri, tanah yang cukup luas buat kapling, alhamdulillah, ini merupakan buah dari pengamalan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah dan taufiknya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bagaimana hukumnya muraqah? Ikhwati fid din, barakallahu fiikum jami'an. Kepada siapa kita akan menjawab pertanyaan ini? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada orang yang memang mau menerima kebenaran, mau menerima Al-Quran dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam, akan kita jelaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Kita menjawab pertanyaan ini sesuai dengan orang yang kita hadapi. Kalau orang itu awam sama sekali, bodoh, orang kampung, maka tentunya jawaban berbeda dengan orang yang berpendidikan, yang sudah mengenal Al-Quran dan Sunnah, sudah ngaji. Jawaban kita terhadap orang yang sudah ngaji, sudah kenal Al-Quran dan Sunnah, sudah bisa baca Al-Quran, kita jelaskan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melarang, wala tulku bi'aidikum minat tahlukah, jangan sampai kalian membawa diri untuk kehancuran dan kebinasaan, dan rokok ini bisa menghancurkan dan membinasakan kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la darara wala dirar, tidak diperbolehkan satu hal yang memadaratkan diri kita atau memadaratkan diri orang lain. Dan rokok jelas memadaratkan diri kita dan memadaratkan orang lain, memberikan dampak negatif kepada diri kita dan memberikan dampak negatif kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'dzul muslimin, la tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti al-muslimin. Dan rokok menyakiti orang lain, baunya, bahayanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah orang yang kaum muslimin merasa selamat dan tenang dari perbuatan tangan dan lisannya. Dan rokok ini bisa mengganggu kaum muslimin, dan ini sudah kita rasakan sendiri. Ikhwati fid din, barakallahu fiikum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita, wala tubadziru, jangan kalian menggunakan harta bukan pada tempatnya, mubadzir. Wala tusrifu, jangan berlebihan menggunakan harta. Ikhwati fid din, barakallahu fiikum. Ini semua menjelaskan bahwasanya merokok itu adalah hal yang haram dengan dalil-dalil ini. Adapun dengan orang awam, kita katakan, apakah merokok itu merugikan kesehatan? Dia tidak akan lari dari satu di antara dua jawaban. Kita tanyakan seperti ini, akal sehat kita gunakan, kita dekati, merokok itu mengganggu kesehatan atau tidak? Tentu dia menjawab iya atau tidak. Kalau iya, mengapa kamu merokok? Jelas mengganggu kesehatan, mengapa kamu merokok? Kalau dia mengatakan, oh tidak mengganggu kesehatan, buktinya saya merokok, selama ini sehat. Lalu bagaimana perusahaannya sendiri sudah menjelaskan, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, terus Hah? Gangguan kehamilan dan seterusnya, gimana? Mana yang lebih benar, kamu atau yang membuat rokok? Dia gak akan lepas dari dua jawaban ini. Tergantung kepada siapa kita, apa yang menjawab. Ikhwatifidin barakallahu fikum. Jangan sampai orang awam gak tahu apa itu Quran, apa itu sunnah, kita langsung lancar menuntutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini, artinya ini, Nabi Muhammad bersabda dengan ini. Orang awam, orang tua, mbah-mbah. Kan gak pas. Hadithun nas. Apa namanya? Biqadri uqulihim, kata Ali bin Abi Thalib dan Ibn Mas'ud. Hendaknya kalian berucap, berbicara dengan orang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kalau orang awam bodoh, mbah-mbah, orang kampung, baca Al-Quran aja gak benar, atau bahkan sama sekali gak bisa abata saja, ha-hah, ya kita bicara dengan bahasa mereka. Bahasa mereka ini mengganggu kesehatan, mengganggu orang, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Peringatan pemerintah, resmi lagi. Bukan sekedar anjuran, anjuran peringatan.